Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, ayuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita kepada bab yang kelima insyaallah pada kesempatan hari ini dari buku Ilmu Fara'id. Bab yang kelima ini adalah bab tentang mengenal ahli waris. Mengenal ahli waris. Ini termasuk perkara yang penting untuk kita ketahui ya, sebelum kita lebih mendalam ya, merinci hak ahli waris. Siapa ahli waris? Berapa jumlah mereka? Akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Baik, kita baca ya, buku di hadapan kita ini. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa ahli waris itu berjumlah 25 orang. Dengan rincian 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan perempuan. Ya, 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan perempuan. Dari ke-25 ahli waris ini ya, terkumpul padanya 3 sebab warisan yang sudah kita pelajari. Sebab yang pertama yaitu nasab. Jadi ada ahli waris yang memiliki hubungan warisan karena nasab. Kemudian nikah. Ada ahli waris yang mendapatkan warisan karena hubungan mata, nikah, dan ada ahli waris yang ya, mendapatkan warisan dengan sebab wala. Ya. Jadi, 25 orang ini, ada di antara mereka yang mendapatkan warisan karena nasab, dan yang kedua karena nikah, dan yang ketiga karena apa? Wala. Ya. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki, ya, kita akan mulai dari furu'. Yakni keturunannya mayit. Kemudian setelah itu usul, asal-usulnya mayit. Kemudian hawasi. Hawasi yakni keturunannya usul. Ya. Keturunannya ayah, keturunannya kakek. Ya. Yang pertama ikhwatil kiram, kita mulai dari apa tadi? Furu'. Ya. Keturunan mayit. Yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Ibnun. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki namun melalui jalur anak laki-laki. Atau ibnu ibn. Dan ini terus ke bawah. Ya, selama jalurnya masih murni laki-laki. Ya. Cicit laki-laki dari apa? Cucu laki-laki ya, dari anaknya laki-laki. Intinya terus ke bawah selama jalurnya apa? Laki-laki. Ibn, ibn, ibn. Ya. Ibn, ibn, ibn, ibn. Terus ke bawah. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki yang merupakan furu'. Keturunannya apa? Mayit. Berarti ada berapa? Dua ya. Anak, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Kemudian setelah itu kita berpindah ke usul. Usul. Asal-usulnya apa? Mayit. Tentunya kita masih berbicara ahli waris laki-laki. Yaitu ayah. Ayah. Yang paling dekat dengan mayit adalah ayah. Nomor tiga ini, Ahli waris yang ketiga adalah ayah. Kemudian berikutnya termasuk asal usul mayit adalah kakek dari ayah, ayahnya ayah. Dan ini terus ke atas selama jalurnya masih murni apa? Laki-laki. Ayahnya, ayahnya, ayah. Atau ayahnya, ayahnya, ayahnya, ayah. Sampai di sini wadih ya. Jelas ya. Taib. Faham Abu Salma? Ya, Abu Mujahid. Taib. Selesai sudah ini. Furu' selesai, ada dua orang. Usul juga ada apa? Dua orang. Nah, setelah itu berpindah kepada Hawasi. Hawasi yakni keturunannya usul. Keturunannya usul, bukan keturunannya mayit. Keturunannya siapa? Usul. Furu'ul usul. Keturunannya ayah. Nah, keturunan ayah kita siapa? Ya, selain kita adalah saudara apa? Laki-laki kita. Tapi maka diawali ya dari yang paling dekat dengan mayit, yaitu ya, saudara sekandung. Ya, saudara apa? Sekandung. Ini yang kelima, saudara sekandung. Artinya seayah dan seibu. Bahasa Arabnya akhun syaqiq. Akhun syaqiq. Saudara sekandung. Saudara seayah, seibu. Berikutnya adalah saudara seayah. Ini yang keenam. Saudara seayah. Ini jelas derajatnya lebih rendah. Karena hubungan dengan mayit hanya melalui jalur apa? Ayah, saudara seayah. Kemudian yang ketujuh, saudara seibu. Atau disebutkan sebagai waladul anaknya ibu. Saudara seibu. Ini yang ketujuh. Jadi kalau saudara itu tiga-tiganya masuk semuanya. Saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara apa? Seibu. Kemudian setelah itu keturunannya. Keturunan saudara kita. Namun selagi masih ada hubungan dengan ayah kita. Atau bahasanya adalah keponakan kita. Keponakan laki-laki. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki kita yang sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita sekandung. Ibn akh syaqiq. Keponakan laki-laki, namun melalui jalur apa? Saudara laki-laki kita. Kalau melalui saudara perempuan, bukan ahli waris. Walaupun sama keponakan. Sama bahasanya keponakan. Kemudian yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara seayah. Ya, keponakan kita, namun melalui jalur saudara seayah kita. Ibn akh li'ab. Ibn akh li'ab. Dan ini terus turun ke bawah selama jalurnya masih laki-laki. Ya. Naam. Insya Allah sampai di sini, ya, difahami. Ya. Naam. Dan antum yang berada di sana ya, pendengar juga insya Allah memahami. Ya. Ini mudah ini. Semuanya masih ada hubungan nasab. Ya, masih ada hubungan apa? Nasab. Ya. Kita ulang dulu agar apa namanya lebih mutqin. Kita awali dari furu'. Ya. Keturunan kita. Anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah selama jalurnya laki-laki. Kemudian ayah kita. Ayah kandung tentunya. Taib, kemudian ayahnya ayah. Yani kakek kita melalui jalur ayah. Terus ke atas selama jalurnya apa? Laki-laki. Ya. Kemudian setelah itu saudara sekandungnya kita. Saudara laki-laki sekandung. Akhun syaqiq. Kemudian saudara seayah. Saudara kita seayah. Akhun li'ab. Kemudian saudara kita seibu. Nah, setelah saudara keponakan. Tapi kalau keponakan khusus dari jalur saudara kita yang ada hubungannya dengan ayah. Yaitu saudara anak laki-laki dari saudara sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Terus ke bawah, selama masih jalurnya laki-laki. Taib. Kemudian berikutnya, keturunannya kakek. Kalau tadi keturunannya ayah. Kita menjauh sedikit, keturunannya kakek. Siapa keturunannya kakek? Ya, saudaranya ayah kita. Am. Paman. Paman sekandung. Am syaqiq. Ingat, saudara laki-lakinya ayah kita. Bukan saudara laki-lakinya ibu. Walaupun dalam bahasa Indonesia dikatakan paman juga. Tapi ingat, ini yang termasuk ahli waris adalah saudara laki-lakinya ayah kita yang sekandung. Am syaqiq. Paman sekandung. Kemudian yang ke-11, paman seayah. Am li'ab. Paman seayah. Saudara laki-laki ayah kita yang seayah. Am li'ab. Kemudian setelah itu anak-anaknya paman kita. Tapi kalau paman seibu tidak masuk. Hanya sampai pada am li'ab. Am li'ab. Taib. Saudara laki-lakinya ayah seibu itu tidak masuk. Jadi hanya am li'ab saja. Kemudian anak-anaknya paman, anak laki-lakinya. Atau di bahasa kita adalah sepupu. Ya kan? Sepupu. Ada bahasa yang lain? Kalau di Majalang apa namanya? Sepupu juga. Baik. Kalau di Sulawesi? Sama. Sama. Baik. Barangkali ada yang lain. Kalau di sana, Irian? Sama juga. Antum kurang mendalami bahasa sana berarti. Mesti ada lainnya. Baik. Jangan terlalu banyak menyimpang, ikhwan. Agar kita tetap fokus. Jadi, sepupu kita. Maksud sepupu di sini adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Anak laki-laki dari paman sekandung. Terus ini ke bawah terus. Cucu laki-laki dari anak laki-laki paman kita sekandung. Terus ke bawah. Selama jalurnya apa? Laki-laki. Kemudian yang ke-13, anak laki-laki dari paman seayah. Ibn Am li'ab. Anak laki-laki dari paman seayah. Insya Allah difahami ya ini ya. Ya. Yang di sana didengarkan baik-baik. Ya. Anak laki-laki dari paman seayah. Dan ini terus ke bawah. Ya. Taib, selama jalurnya masih apa? Laki-laki. Ibn Am li'ab. Dengan demikian selesai sudah ahli waris dengan sebab nasab. Sebanyak 13 ini. Ahli waris laki-laki dengan sebab nasab. Yang ke-14 adalah ahli waris dengan sebab apa? Pernikahan. Nah, suami. Suami. Baik. Ke-15, ahli waris dengan sebab apa? Ya, wala. Yaitu apa? Mu'atiq. Sebab mu'atiq. Nah. Bismillah. Ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah. Terbetik pada benak saya. Sebuah pertanyaan. Yahtajilal bahas. Mungkinkah pada seseorang terkumpul dua sebab? Dia sebagai ahli waris dengan sebab nasab misalnya, sekaligus dengan sebab yang lain. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Hah? Oh, sekarang kalau sepupu mahrum bukan? Misal ya kan, misal saja ya, ada seorang wanita menikah ya, dinikahi oleh apa? Sepupu laki-lakinya. Anak laki-laki dari apa? Ya. pamannya, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki apa pamannya, semakin jauh lagi, bukan apa mahram. Misal, kemudian ini meninggal ini sang wanita ini, ya kan? Tapi ahli warisnya, ya, sang suami ini, ya, baik. Kemudian tidak ada yang lain. Kebetulan sang suami juga apa? Ibn Am. Mulai sekarang Abu Mujahid berpikir, mungkinkah saya yang seperti itu? Soal ini warid ya. Nah, wabillahi taufiq. Ala kulli hal, itu soal yutrah. Muhimmah kita sekarang sudah selesai menyebutkan 15 ahli waris dari kalangan apa? Laki-laki. Nah, kita sebutkan lagi dari awal. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ayah. Kemudian ayahnya ayah. Yani kakek dari pihak laki-laki terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki kita sekandung. Saudara laki-laki kita seayah. Saudara laki-laki kita seibu. Kemudian keponakan kita laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian keponakan kita laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Sampai situ aja. Adapun anak dari saudara seibu tidak. Kemudian setelah itu paman. Paman sekandung. Ini saudara laki-lakinya ayah kita yang sekandung. Paman sekandung. Kemudian paman seayah. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian suami. Kemudian apa? Mu'atiq. Laki-laki yang membebaskan ya budak ini dari perbudakannya. Dan juga asobah. Nah. Ini 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah. Berikutnya adalah ahli waris dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan. Taib. Seperti tadi kita mulai dari furu', dari furu', dari keturunan mayit. Yang pertama adalah anak perempuannya, bintun, anak perempuan mayit. Kemudian yang kedua, cucu perempuan mayit, namun dari anak laki-laki. Nah, ini. Jadi bukan sekedar cucu perempuan, tapi cucu perempuan dari anak apa? Laki-lakinya mayit. Nah, tapi saya punya anak Sofia, saya punya anak Ismail. Kebetulan dua-duanya punya anak perempuan, misal. Ya, yeah. Punya anak perempuan, sama-sama namanya Zainab. Zainab bin Ismail, yang satu Zainab bin Sofia, nggak mungkin. Ya. Yeah. Bin suaminya Sofia kan begian. Ya. Ini nasabnya tidak ketemu ke saya, mesti ke kakeknya yang dari apa namanya, ya, dari suaminya Sofia ini. Jadi ahli waris saya adalah cucu perempuan, tetapi dari apa, anak laki-laki. Nah, baik. Ini yang dimaksud dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi selama cucu perempuan itu jalurnya laki-laki ya, dia ahli waris. Walaupun ke bawah. Ya. Bintu Ibn. Bintu Ibn Ibn. Ya. Bintu Ibn Ibn Ibn. Ini masih ahli waris. Ya. Saya punya anak misalnya Ismail. Ismail punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya ya Ahmad. Ahmad punya anak perempuan. Ya. Namanya Sofia. Sofia ya, ini ya cicit saya. Dia termasuk ahli apa? Waris, karena jalur ke atas ke saya sampai melalui jalur apa? Laki-laki. Nah, mafhum ikhwan? Baik. Jadi, yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah selama jalurnya laki-laki. Kemudian usul, asal-usul mayit. Siapa asal-usul mayit dari pihak perempuan? Al-um, pertama ibu. Ibu. Kemudian berikutnya, yang keempat, nenek dari pihak ibu. Um-um. Ibunya ibu. Yang kelima, ibunya ayah. Um-ab. Nah, ini bedanya dengan ahli waris dari kalangan apa? Laki-laki. Kalau dari laki-laki, kakek yang termasuk ahli waris hanya melalui jalur ayah saja. Adapun kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ya, bukan dari ahli waris. Bapaknya ibu bukan ahli waris. Tapi ibunya ibu. Itu ahli waris. Nah. Allah yang membagi ikhwan. Ya. Baik. Lu kok gak dapat? Antum gak dapat melalui jalur ini. Tapi jalur yang lain dapat. Ya. Baik. Demikian ikhwan ya. Nah, rezeki itu pintunya banyak. Ya, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi nenek itu baik dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Selesai sudah ikhwan. Furu' 3 orang. Usul afan. Furu' 2 orang. Yaitu anak perempuan. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian usul 3 orang. Yaitu ibu. Kemudian nenek dari pihak ibu. Kemudian nenek dari pihak apa? Ayah. Kemudian setelah itu furu' al-usul. Keturunannya asal-usul kita. Ya, ini saudara kita. Ya, diawali dari saudari sekandung. Saudari sekandung. Kalau saudari itu jelas perempuan ya. Saudari sekandung. Ya. Atau ukhtun syaqiqah. Kemudian saudari seayah. Atau ukhtun li'ab. Kemudian saudari seibu. Ukhtun li'um. Tiga orang inilah ya saudari kita yang termasuk dari ahli waris. Adapun anak-anak mereka, yakni keponakan kita berarti bukan termasuk dari ahli waris. Ya, bukan termasuk dari ahli waris. Keponakan dari saudara perempuan, ya, itu bukan termasuk ahli waris. Kemudian bibi dan seterusnya tidak masuk. Hanya sampai saudara saja. Sampai saudari. 8 orang inilah ahli waris perempuan dengan sebab apa? Nasab. Yang ke-9 adalah istri, berarti ahli waris dengan sebab apa? Pernikahan. Yang ke-10 mu'tiqah, ya. Seorang wanita yang membebaskan ya mayit dari apa? Perbudakan. Ini namanya mu'tiqah. Ya. Dan juga asobahnya. Dan kalau dijumlah semuanya, ikhwatil kiram, rahimahun rahimahumullah, 15 ahli waris dari kalangan laki-laki, ditambah 10 ahli waris dari kalangan perempuan, semuanya berjumlah ya 25 ahli waris. Nah. Akan semakin jelas lagi, antum lihat, apa namanya, diagram, ya, diagram. Ya. Baik. Pada cetakan yang pertama enggak saya kasih bulatan-bulatan. Cetakan yang kedua dikasih bulatan biar antum kasih angka maksudnya. Antum kasih angka sambil murojaah. Satu anak laki-laki. Kedua cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki. Terus atas. Ayah. Ya. Keempat. Lima. Kemudian kakek. Kakek dari pihak apa? Ayah. Terus semuanya sampai berapa jumlahnya? 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Di diagram ada, kemudian di itu juga kita tulis di situ 15 orang ahli waris dari kalangan laki-laki. Demikian pula diagram ahli waris perempuan bisa dilihat pada halaman berikutnya. Nah. Ada satu pembahasan penting ya. Ada satu pembahasan penting ringan tetapi harus difahami. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya untuk asal usul kita dari kalangan laki-laki hanya kakek dari pihak apa? Ayah. Taib. Nah, adapun asal usul kita dari pihak wanita itu dari dua apa namanya? Arah. Nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak apa? Ayah. Sehingga sangat mungkin dalam sebuah kasus terkumpul beberapa orang apa? Nenek. Terkumpul beberapa jaddad. Sementara kalau dalam kasus kakek enggak mungkin. Ya. Seorang mati meninggalkan dua kakek. Kakek yang mana? Satu kakek dari pihak ibu, satu kakek dari pihak ayah. Oh enggak. kakek dari pihak ibu memang bukan ahli apa waris. Tapi kalau kita berbicara tentang nenek, mungkin dalam satu kasus terkumpul beberapa nenek. Bisa dua orang nenek, bisa tiga orang nenek, ya. Bisa empat orang nenek terkumpul dalam satu apa? Kasus. Ya. Nah, mungkin. Ya. Baik. Kenapa Mas Mujahidah? Abu Mujahidah. Nenek terkumpul dalam satu kasus sampai empat. Ya, mungkin. Ya. Kalau mungkin, mungkin. Walaupun kenyataan waqi'i, ya paling-paling dua. Baik. Nah, sehingga di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kalau berbicara apa namanya? Nasabnya mayit ke atas dari pihak ibu, ya, itu nanti akan kita dapatkan yang di atas ibu itu semuanya nenek. Ya. Semakin jauh ke atas pun juga namanya apa? Nenek. Di atas ayah juga demikian. Di atas ayah juga apa? Ya, nenek semuanya. Nah, coba misalnya ibunya ibu. Itu nenek atau bukan? Nenek. Ibunya ibunya ibu. Itu juga apa? Nenek. Ya. Taib. Ibunya ayah. Itu adalah apa? Nenek. Ibunya ibunya ayah. Itu juga nenek. Atau ibunya ayahnya ibunya ibu. Apa Mas? Bingung. Pokoknya wanita yang di atas ibu kita dan wanita yang di atas ayah kita itu semuanya apa? Nenek, bahasanya nenek. Mesti kita panggil simbah. Mbah, nah gitu kan. Ya. Mbah putri atau eyang, ya. Baik. Atau oma kalau bahasa apa namanya? Ya. Ada oma, ada nenek, ada eyang, ada mbah putri, ya. Entah apa sebutannya, itulah jaddah. Ya. Nenek. Nah, untuk mengetahui patokan siapa nenek yang termasuk ahli waris, maka ketahuilah, ya, kaidahnya mudah. Antum bisa baca di situ. Selama nasab itu di tengahnya itu tidak ada orang yang bukan ahli waris, maka berarti dia ahli waris. Tapi kalau di dalam nasabnya itu ada orang yang bukan ahli waris, maka berarti bukan ahli waris. Ya. Intinya gitu. Kalau dalam nasabnya itu ada orang yang bukan ahli waris, berarti bukan ahli waris. Yang dimaksud bukan ahli waris adalah abul um. Bapaknya ibu. Ya. Ya. Bapaknya ibu itu bukan ahli waris kan? Bapaknya ibu. Ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Ayahnya ayah itulah yang menjadi ahli waris. Misalnya saya punya ibu. Ayahnya ibu ahli waris bukan? Ayahnya ibu ahli waris bukan? Bukan. Ayahnya ibu saja tidak dan bukan ahli waris, apalagi ibunya ayahnya apa? Ibu. Ibunya ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Kita panggil apa dia? Nenek. Ibunya ayahnya ibu. Tapi ayahnya ibu sendiri bukan ahli waris, sehingga ya nenek itu bukan ahli waris. Ya. Sekarang ayahnya ayah ahli waris bukan? Ahli waris ya. Ayahnya ayah itu ahli waris. Ibunya ayahnya ayah ahli waris bukan? Ibunya ayahnya ayah ahli waris. Ya. Jangan bingung. Nenek kan dia kan. Baik. Sekarang naik dikit. Ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Nah, Abu Mujahid. Ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Sekarang ayahnya ayah, ahli waris bukan? Kakek itu, ayahnya ayah itu kakek, ahli waris bukan? Iya, jangan takut-takut. Anda ada hukuman di sini. Kenapa harus takut antum? Ayahnya ayah itu apa? Ahli waris, kakek. Kan demikian. Ibunya, ayahnya ayah, berarti nenek. Berarti ahli waris. Ibunya lagi, ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Juga ahli waris. Karena di dalam nasabnya itu tidak ada, ya, ibu, apa, ayahnya ibu, tidak ada. Ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Selamat itu berarti. Tidak fasid. Namanya al-jaddah, al-fasidah. Jadda al-fasidah kalau di dalam nasabnya itu ada abul ya. Nah. Taib. Kalau ini difahami, selesai sudah ya, Khan. Kita bisa mengenal siapakah nenek yang termasuk dari ahli waris. Ya. Nah, dari sini ya, Khan, ada satu hal yang ingin saya tutup dengannya, yaitu keharusan kita untuk hati-hati di dalam kita berfatwa, menetapkan seorang itu termasuk dari ahli waris. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita misalnya, bertanya kepada antum, ah, saya punya kasus kematian dan ada ahli waris. Apa ahli warismu? Ada paman, ada keponakan, ada lima nenek. Paman, keponakan, apa? Lima nenek. Baik. Jangan antum kemudian apa namanya langsung diberi apa hukuman. Oh itu mudah itu namanya. Nenek lima seperenam. Dibagi rata. Seperenam bagi rata. Kemudian sisanya diberikan kepada paman. Karena paman itu lebih kepada apa? Keponakan. Keponakan laki-laki. Paman mohon maaf tidak dapat. Ini namanya tergesa-gesa dalam fatwa. Baik. Faham ya soalnya ya? Saya punya atau ada kasus lima orang nenek. Kemudian keponakan laki-laki. Kemudian apa? Paman. Ya, langsung dia kasih. Lima itu nenek berserikat dalam seperenam. Ya, betul dia bahwasanya nenek itu akan berserikat. Berapapun jumlah nenek. Ya. Kemudian betul keponakan dengan paman itu lebih dekat apa? Keponakan dengan mayit. Keponakan akan mengambil harta. Kemudian paman tidak apa? Tidak dapat. Tetapi ini perlu dirinci dulu nanti. Nenek lima ini, mohon maaf, nenek apa ini? Jangan-jangan ada yang fasidah. Ya. Nenek ini siapa? Dari jalur mana? Dicek dulu. Sehingga dipastikan, oh ternyata ini nenek tiganya fasidah. Ya, karena di dalam nasabnya ada, apa namanya, abul Berarti tinggal dua. Kemudian, keponakan ini siapa? Ini keponakan ini anak laki-laki dari saudara perempuan. Nah, kan? Ya, anak laki-laki dari saudara perempuan bukan ahli waris. Minggir ini sangat namanya. Ya. Baik. Kemudian paman ini memang saudara laki-lakinya ayah. Berarti salah tadi fatwa yang pertama. Ya. Dua orang nenek itu berserikat dalam berapa? Seperenam. Seperenam itu untuk dua orang. Harta sisa diberikan kepada apa? Paman semuanya ini. Saudara laki-lakinya apa? Ayah. Adapun keponakan ini bukan termasuk ahli waris. Nah, di sini ikhwan kehati-hatian di dalam seorang memberikan apa namanya fatwa atau memahami sebuah masalah agar dia tidak terjatuh kepada akhta, ya, kesalahan yang berakibat menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.